وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد masuk di matan yang baru ya matan yang baru di buku saya halaman 26 di buku antum halaman berapa baik qala al muallif dari matanya dibaca deh coba Zaki. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa idza aradta ad-dalila ala anna ha'ula'i al-yadina qatalum rasulun qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yashhaduna bihadha faqra' qawlahu ta'ala qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amra fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun wa qawluhu qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tattaqun قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يخرج ولا يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا قل فأنا تسحرون wa ghairi dhalika minal ayat. Baik. Asy-syarah. Kita baca dulu matannya biar paham. Baru masuk ke syarah. Nah, kata mu'alif fa idza aradta ad-dalila. Nah, apabila Anda ingin dalil, bukti. Ya, apabila Anda ingin dalil atau bukti ala anna ha'ula'il musyrikin bahwa mereka kaum musyrikin alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna bihadza mereka bersaksi akan hal ini yaitu bersaksi akan tauhid rububiyah mereka mempersaksikan Allah yang menciptakan yang memberi rezeki menghidupkan mematikan mengatur alam semesta ya maka bacalah faqra qawluhu ta'ala maka bacalah firman Allah ta'ala sebagai berikut itu Allah ta'ala berfirman qul may yarzuqukum katakanlah wahai nabi kepada mereka orang-orang musyrikin siapakah yang memberikan rezeki kalian kepada kalian minas sama'i wal ard ya rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi amma yamliku sam'a wal absar siapakah Rabb, ya siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal hayy? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra? Siapakah yang mengatur segala urusan? Fa sayaquluna Allah maka mereka musyrikin Quraisy akan jawab itu semua adalah Allah. Qul faqul afala tattaqun maka katakanlah kepada mereka kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah setelah kalian mengakui itu semua. Allah taala berfirman ya dan firman-Nya qul limanil ardu wa man fiha katakanlah kepada mereka wahai nabi kepada musyrikin Quraisy kepunyaan siapakah bumi ini dan apa-apa yang ada di dalamnya in kuntum ta'lamun jika kalian ya mengetahuinya saya quluna lillah maka musyrikin Quraisy akan menjawab semua yang ada di bumi ini itu adalah milik Allah Qul afala tadzakkarun, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, mengapa kalian tidak mengambil pelajaran dari sini, malah kalian beribadah kepada berhala. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, katakanlah kepada mereka wahai Nabi, kepada musyrikin Quraisy, siapakah Rabb, siapakah Rabb langit yang tujuh dan Rabbul arsyil azim, dan siapakah Rabb yang memiliki arsy yang agung. Saya quluna lillah, maka musyrikin akan menjawab Allah. Jadi musyrikin tahu langit ini ada tujuh lapis, di atas tujuh lapis langit ada arasy, dan musyrikin tahu itu semua Rabbnya adalah Allah. Kalau ada orang enggak tahu ya tentang arasy itu makhluk atau bukan, nah ini ya berbahaya ya, jangan sampai dikatakan lebih jahil daripada musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy tahu ini semua. Ya, semoga Allah memperbaiki kita semua. Saya quluna lillah, qul afala tattaqun. Mereka akan jawab, ini semua milik Allah. Katakanlah kepada mereka, kepada musyrikin, wahai Nabi, afala tattaqun. Kalau begitu kalian kenapa tidak bertakwa kepadanya? Ya, tidak beribadah hanya kepadanya, malah beribadah kepada berhala. Wa ghairi dzalika minal ayat. Dan ayat-ayat yang lainnya yang ini menunjukkan bahwa musyrikin Quraisy mereka bertauhid dengan tauhid rububiyah, dan yang dibawakan oleh Syekh hanya sedikit ya, ini perwakilan saja untuk menunjukkan bagaimana musyrikin Quraisy mereka betul-betul mengimani akan wujud Allah, kekuasaan Allah, rububiyah Allah. Nah, tidak ada dari antara musyrikin Quraisy yang mengingkari ya hal ini, kecuali orang-orang yang sombong aja atau orang-orang yang dibutakan hatinya. Nah, barakallahu fikum. Namun di samping pengakuan mereka, keimanan mereka terhadap rububiyah, ternyata mereka cacat dalam tauhid uluhiyah. Ya, wal di kemarin disebutkan musyrikin Quraisy mereka taharah. Ya, mereka menjaga kesucian, menjaga diri dari mendekati Ka'bah ketika mereka junub. Musyrikin Quraisy bersedekah, musyrikin Quraisy bahkan ini dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, di pertemuan sebelumnya Umar bin Khattab bernadar untuk Allah supaya i'tikaf di Masjid Al-Haram semalam. Musyrikin Quraisy, riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah, puasa Asyura, musyrikin Quraisy salat ya, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Namun di waktu itu juga mereka berbuat syirik, beribadah kepada selain Allah dengan harapan peribadatan mereka kepada wali dapat semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah, di waktu genting mereka tidak berbuat syirik sedikit pun. Ya, makanya di Qaidul Arba Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan musyrikin Quraisy itu masih lebih bagus dibanding dengan musyrikin zaman sekarang. Lihat di zaman sekarang lagi corona, orang berbuat syirik juga. Minta juga kepada dukun, minta kepada tauhid, minta kepada setan, mereka diselamatkan. Ya. Yang ada yang meyakini di Kalimantan, kalau pajang foto gurunya Kalimantan Selatan, guru sekumpul. Ya, kalau pajang foto gurunya, maka rumahnya enggak akan dimasuki oleh virus corona. Ya dan benar. Ini lagi genting, berbuat syirik. Hah? Barakallahu fikum. Eh, Zaki baca syarahnya. Syarhu yaqulu syekhu rahimahullahu ta'ala. فإذا طلبت الدليل أن المشركين مقرون بهذا يعني بتوحيد الربوبية وأنهم يشركون في توحيد الألوهية وإذا أردت الدليل على هذه المسألة العظيمة التي يعرف بها الحق من الباطل فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. المشركون يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المتصرف في عباده الذي بيده الأمر لا ينكر أحد منكم هذا. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض Hadzal rizqu alladzi ta'kuluna minhu wa tashrabuna minhu wa la tashrabuna wa la talbasuna wa tarkabuna min alladzi ja'a bihi hal ja'at bihi al-asnamu al-asnamu jamalatun wa hijaratun ammal asjaru awil amwatu awil kuburu wal adrihatu kulluha la ta'ti bi arzatikum fahum ya tarifuna bi anna asnamahum la takhluqu wa la tarzuqu. Qala ta'ala amman yamliku sam'a wal absar as'amu al-hasatu al-azimatu alladhi tasma'u biha al-aswati al-aswat bukan jamak muannatsal aswata dia jamak taksir walaupun ada alif dan ta. Kenapa? Karena ta-nya adalah huruf asli saut. Huruf asli di mufradnya sautun aswat, sama kayak amwatun mayyit. Maka amwat aswat bukan jamak muannatsal, jamak taksir. Ya, maka ketika dia mansub dengan fathah bukan dengan kasrah. Terus wal basara alladhi tubsiru bihi al al basar jam itu maktub ke as-sam. As-samu al hasatu ladhim alladhi tasma'u bil aswata. Aswata wal basaru alladhi tubsiru bihi mar'iyati hadhihi. Nah, baru mar'iyah. Ya, mansub bil kasrah. Kenapa? Karena dia jamak muannatsal. Terus hadzal 'ainu hadhihi al-'ainu allati yaj'alu Allahu fiha hadzal al-basara wa hadzal nura min alladina man alladhi khalaqahu fika hal khalaqaka ahadun ghayrallahi fa hal ra'aytum ahadan min al-khalqi aw jada fi ahadis sam'a idza fi ahadis sam'i min ahadis sam'i idza salaba idza suliba minhu wa hal yastati'u ahadun an yuradda an yurudda lil a'ma al basara alladhi dhahaba 'anhu law ijtama'a ahlul ardi kulluhum 'ala an yaj'alu fi 'aynihi basaran mastata'u la asnamu walal atibba'u wala hudda'u minal ulama'i wal musyrikuna muhtarifuna bi anna aslamahum la ta'malu ayya shay'in min dhalika qala ta'ala qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghayrullahi ya'tikum bih la yujadu ahadun yajibu an hadha su'ali an hadha su'ali wala ahadun yastati'u ghayrullahi an ya'tiya bisami wal basari. Baik. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yaqul Syekh rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, fa idza talabta ad-dalila, apabila anda hendak mencari dalil bukti ala anna musyrikin muqirruna bihadza, bahwasanya kaum musyrikin menetapkan hal ini, yakni bitauhid rububiyah, yaitu menetapkan tauhid rububiyah, wa annaha yusyrikuna bitauhid uluhiyah, namun mereka berbuat syirik dalam tauhid uluhiyah. Mereka mengaku ya Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, namun mereka ternyata beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Ya, fa idza aradta dalila ala hadhihi almas'alatil 'azimah, nah apabila anda ingin mengetahui dalil atas permasalahan yang agung ini, allati yu'rafu biha al-haqqu min al-batil, sehingga diketahuilah dengan masalah ini mana yang hak mana yang batil, faqra qaulahu ta'ala, maka bacalah firman Allah ta'ala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, katakanlah kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian wahai musyrikin dari langit dan dari bumi, amma yamliku sam'a wal absar, siapakah zat yang memiliki kekuasaan untuk menciptakan pendengaran, penglihatan kepada kalian, wa may yukhrijul hayya minal mayyiti, dan siapakah yang sanggup untuk mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan sebaliknya siapakah zat yang mampu mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan yang ada di alam semesta ini, wa sayaquluna Allah, maka musyrikin Quraisy akan menjawab Allah. Ya, faqul afala tattaqun, maka katakanlah wahai Nabi kepada mereka, kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah setelah kalian mengaku itu semua? Fal musyrikun ya'tarifun, maka musyrikin Quraisy mereka semua mengakui bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal khaliqu ar-raziqu al-mutasarrifu bi ibadihi fi ibadihi. Mereka semua mengakui bahwa Allah lah sang pencipta, sang pemberi rezeki. Ya, Allah lah, mereka pun mengakui bahwa Allah lah ya, yang berkuasa mengatur hamba-hambanya, mengendalikan hamba-hambanya. Biyadihil amru, di tangannya lah segala urusan. La yungkiru ahadun minhum, tidak ada seorang pun di antara mereka, di antara musyrikin Quraisy yang mengingkari hal ini. Ya, la yunkiru ahadun minhum hadha. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul may yarzukukum minas sama', qul may yarzukukum minas sama'i wal ard. Katakanlah wahai Nabi kepada musyrikin, ya, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Hadha ar-rizqu alladhi ta'kuluna minhu, rezeki ini yang kalian makan darinya wahai musyrikin. Wa tashrabuna, yang kalian minum air darinya itu rezeki dari Allah, kalian mengakui. Wa talbasuna, yang kalian kenakan, pakaian yang kalian kenakan itu rezeki dari Allah, kalian pun mengakui. Wa tarkabuna, dan yang kalian kendarai berupa hewan-hewan, tunggangan yang kalian kendarai itu rezeki dari Allah, kalian pun mengakuinya. Ya. Wa alladzi ja'a bihi, siapakah yang mendatangkan itu semua? Hal ja'at bihi alasnahu, apakah berhala-berhala kalian yang mendatangkan itu kepada kalian? Alasnamu jamadatun hijaratun, berhala-berhala kalian itu benda mati, bebatuan, amil asjaru awil amwatu, ya, berhala kalian itu pepohonan, orang-orang yang telah mati, awil kubur wal adrihatu, kuburan, pusara, kulluhala ta'ti bi arzaqikum, semuanya enggak bisa mendatangkan kepada kalian rezeki-rezeki kalian. Wa hum ya'tarifuna bi anna asnamahum la takhluqu wa la tarzuqu, dan mereka pun musyrikin mengakui bahwa berhala mereka enggak dapat mencipta, enggak dapat memberi rezeki. Allah Ta'ala berfirman, amma yamliku sam'a wal absar, siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan sehingga kalian diberikan oleh Allah nikmat pendengaran penglihatan. As-sam'u al-hassatu, ya, pendengaran indrawi al-adhibah yang sangat besar ini. Allati tasma'u biha al-aswata, yang kalian mendengar suara, berbagai suara dengan pendengaran tersebut. Wal-basaru, kemudian penglihatan. Allati tubsiru bihi al-mar'iyatu, ya, yang kalian melihat dengannya al-mar'iyat, segala yang dilihat ini. Hadhihi al-ainu allati yaj'alullahu fiha, maka mata ini, ya, hadhihi al-ainain, kedua mata ini yang Allah jadikan, ya, fiha, pada mata ini hadal basar wa hadan nur, penglihatan ini, cahaya ini. Man alladhi khalaqahu fiha fika, siapakah yang menciptakan ini, ya, ini semua pada diri Anda? Hal khalaqahu ahadun ghairullahi, apakah ada yang menciptakan salah seorang selain Allah yang menciptakan? Wa hu fa hal ra'aitum ahadan minal khalqi awjada fi ahadis sam'i fi ahadin as-sam'a, ya, fi ahadin as-sam'a. Tadi Zaki bacanya mana? As-sam'a, betul. Apakah kalian melihat ada seseorang dari kalangan makhluk yang menciptakan, ya, pendengaran pada salah seorang? Enggak ada. Idza suliba minhu, apabila sudah dihilangkan dari seseorang tadi penglihatan, pendengaran, ya, Hal ya penglihatan misalkan hal yastati'u ahadun ayyarudda lil a'ma'i al-basara lil a'ma'i al-basara alladhi dhahaba minhu, apakah salah seorang ada yang sanggup untuk mengembalikan kepada si buta penglihatan yang telah hilang dari dia? Law ijtama'a ahlul ardi kulluhum, seandainya orang-orang yang ada di muka bumi ini semua bersatu, ala ayaj'alu fi ainihi basaran, untuk menjadikan penglihatan kepada kedua mata seseorang. Mastata'u, mereka enggak bakal sanggup. Lal asnamu wala atibba'u, berhala mereka enggak bakal sanggup, apalagi juga demikian pula dengan para dokter ahli medis, enggak akan sanggup. Wala hudzaqul minal ulama, tidak pula para ulama yang mumpuni, mereka enggak akan sanggup. Fal musyrikuuna mu'tarifuuna bi anna asmahum anna asnamahum musyrikin Quraisy, mereka mengakui bahwa berhala mereka la ta'malu ayy syai'in min dzalika, tidak dapat berbuat apapun mengenai hal ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum, katakanlah kepada musyrikin Quraisy, bagaimana pendapat kalian jika Allah mengambil mencabut penglihatan pendengaran kalian, wa khatama 'ala qulubikum, dan mengunci pintu hati kalian, menutup hati kalian, man ilahun ghairullah ya'tikum bih, maka siapakah ilah selain Allah yang dapat mendatangkan itu semua kepada kalian? Enggak ada. La yujadu ahadun yujibu min hadha su'ali, tidak ada seorang pun yang dapat menjawab pertanyaan ini. Wala ahadun yastati'u ghairullahi an ya'tiya bis-sam'i wal basari, dan tidak ada seorang pun selain Allah yang dapat memberikan, mendatangkan pendengaran dan penglihatan ini. Tapi barakallahu fikum. Revi baca fi. Man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Hadha minal ajaib. Yukhrijul hayya minal mayyit, yukhrijul zar'a minal habbati, wa yukhrijul mu'mina minal kafir, wa yukhrijul mayyita minal hayy, yukhrijul kafira minal mu'mini, wa yukhrijul baydata minat ta'iri. Alladhi yaqlinu ala hadha huwa Allah subhanahu wa ta'ala. ومن يدبر الأمر هذا عموم يعني كل الأمور من الموت والحياة والمرض والصحة والكفر والإيمان والغنى والفقر والليل والنهار والعز والذل والملك يعطي ذلك من شاء ويأخذه ممن شاء كل ما يجري في كل ما يجري في هذا الكون من تقلبات وتغيرات من الذي يوجد هذه التغيرات وهذه التقلبات فسيقولون الله فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فقل أفلا تتقون ما دام أنكم معترفون أن هذه الأمور بيد الله وأن أصنامكم لا تفعل شيئا منها أفلا تتقون الله عز وجل وتوحدونه وتفردونه بالعبادة لأنكم إن لم تتقوا الله فإن الله يعذبكم لأنه أقام عليكم الحجة وقطع منكم المعذرة فلم يبق إلا العذاب ما دمتم عرفتم الحق ولم تهتدوا. Boleh juga dibaca قطع منكم المعذرة. Terus ما دمتم عرفتم الحق ولم تعملوا به فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون تبين لكم أن العبادة حق لله تعالى فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى إلا الله فإن لم تعبدوه فإن هذا ضلال فماذا بعد الحق الذي هو التوحيد وإفراد الله بالعبادة إلا الضلال الذي هو الشرك نعم Kemudian kata Syekh. Syekh membawakan ayat lagi, Syekh Shalal Fauzan. Ya barakallahu fikum. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapakah yang dapat menghidupkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, ya, dan siapakah yang dapat mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Hadza minal ajaib, ini di antara hal-hal yang mengagumkan. Yukhrijul hayya minal mayyit, Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yukhrijul zar'a minal habbati, Allah mengeluarkan tanaman dari habbah, ya, dari habbah, dari biji-bijian, biji-bijian di tanah, ya, Allah keluarkan dari biji-bijian dari tanaman. Wa yukhrijul mu'mini mu'mina minal kafir, Allah mengeluarkan mukmin dari kafir. Ya. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari hidup. Yukhrijul kafira minal mu'mini, Allah mengeluarkan yang kafir dari mukmin. Wa yukhrijul baydata minat ta'ir, Allah mengeluarkan telur dari seekor burung yang menelurkan telurnya tadi. Alladzi yaqdiru ala hadha, yang mampu atas segala ini, segala hal ini adalah huwallahu subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan alam semesta ini? Ya, hadha umumun, maka ini umum, mencakup segala hal. Ya, mencakup segala hal. Masya Allah. Qulul umuri minal mauti wal hayati wal maradi was sihat was sihati wal kufri wal iman wal ghina wal faqri wal layli wal nahar wal iz wal zul wal mulki. Nah, segala hal, segala perkara. Apa itu kematian, kehidupan, sakit, sehat, kekafiran, keimanan, ya, kecukupan, kefakiran, siang, malam, kemuliaan, kehinaan, kerajaan, yu'ti dzalika may yasha, yang Allah memberikan hal tersebut kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yakhudhu mimman yasha, dan Allah ambil cabut dari siapa saja yang Allah kehendaki. Kullu ma yajri fi hadha al-khawn min taqallubatin wa taghayyuratin, man alladhi yujidu hadhihi taghayyurat wa hadhihi taqallubat. Ya, semua ini yang terjadi, ini yang terjadi di alam semesta ini. Ya. Kalau di antum disambung ya kulluma ya. Kalau di saya tulisannya kulluma gitu. Kullu dan ma-nya itu pisah. Ma mausulnya pisah, antum juga. Nah. Maka semua yang terjadi di alam semesta ini berupa perubahan, taghayyurat, ya. Sama ini ya maknanya. Apakah taqallubat, berubah terbalik atau berubah, berpindah, berubah. Man alladhi yujidu hadhihi at-taghayyurat? Ya, dari sakit ke sehat, iman ke kafir, kafir ke iman, siang ke malam, ya. Hidup ke mati. Siapa yang menciptakan, mengadakan perubahan ini semua? Wa hadhihi taqallubat. Nah, bagaimana ini perubahan terbalik ini semua? Siapa yang mengadakan? Fasayaquluna li Allah. Maka musyrikin Quraisy mereka akan menjawab, ini adalah Allah. Ya, faqala Allah li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, faqul la fala tattaqun. Katakanlah kepada mereka, wahai nabi, kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Madama annakum mu'tarifun. Maka selama kalian mengakui anna hadhil umura, bahwa perkara ini semua biadillah, di tangan Allah, wa anna asnamakum la ta'malu syai'an minha, dan bahwasanya berhala kalian tidak berbuat apapun, ya, sedikit pun mengenai hal ini, fala afala tattaquna Allah azza wajalla, maka mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah azza wajalla, ya, tuwahidunahu, sehingga kalian dapat mentauhidkannya, mengesakannya dalam ibadah, wa tufridunahu, kalian mengesakannya, menunggalkannya dalam ibadah, bil ibadah annakum innam tattaqullaha, maka kalian jika kalian tidak bertakwa kepada Allah, fa innallaha yu'adzibukum, maka Allah akan mengadab kalian. Li'annahu aqama 'alaikum al-hujjata, karena Allah sudah menegakkan hujah pada kalian. Wa qata'a minkum al-ma'dzirata, Allah sudah memutus, ya, maaf dari kalian. Falam yabqa illal adabu, maka tidak ada tersisa lagi kalau kalian enggak mau taat kecuali yang adanya adalah adab. Madumtum araftum alhaqqa, selama kalian sudah mengetahui kebenaran. Walam ta'malu bihi, namun kalian tidak mengamalkannya. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, maka demikianlah itulah Allah Rabb kalian yang hak. Wa madza ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada kebenaran, tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan. Fa anna tusrahu, maka bagaimana bisa kalian dipalingkan. Tabayyana lakum, maka jelaslah ya bagi kalian, annal ibadata haqqun lillah, ibadah itu hanya hak milik Allah. Ta'buduhu, yang kalian ibadah, beribadah kepadanya. Fa inna hadza dhalalun, ya, maka hal ini kalau kalian tidak beribadah kepadanya, ini adalah kesesatan. Fa madza ba'dal haqqi alladhi huwa tauhid, ya, wa ifradullahi bil ibadah illa dhalalu, maka tidak ada setelah kebenaran yaitu tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, tidak ada setelah ini melainkan kesesatan. Alladhi huwa asyirku, yang itu adalah kesyirikan. Nah, Ihsan, baca Ihsan. Yaqbalu al-haqqa idza tabayyana lahu wa yakhafu ay yusrafa anhu fala yaqbalu. Qabila yaqbalu, dari tadi ribet amat sih. Qabila yaqbalu, artinya menerima, jangan sampai keliru lagi. Fala yaqbaluhu ba'da zalika. Wa qawlu ta'ala kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah kul afala tadhakkarun kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah kul afala tattaqun kul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah kul fa anna tusharun hadhihi ayatun min suratil mu'minina mislul ayati allati fi surati yunus allati saqaha al-musannifu wa mislu ghayriha minal ayati allati tuqarriru anna al-musyrikina ya'tarifuna lillahi bi rububiyyatihi walakinnahum yu'aliduna fi tauhidil uluhiyyati. Qala ta'ala qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah ma damatil ardu wa man fiha illahi kaifa ta'buduna al-asnama allati la tamliku shay'an wa ta'buduna al-qubura al-maitata allati la hayata fi ashabiha afala tadhakkaruna anna alladhi yamliku al-ardha wa man fiha huwa al-mustahiqqu al-ibadati kuna hadhihi al-asnami allati ta'budunaha wa hadha iqamatun lil-hujjati alaihim bima ya'tarifuna bihi ala ma jahaluhu fahum ya'tarifuna bitauhidi rububiyyati wa yajhaluna tauhid al-uluhiyyati. Nah, fal yahdhar, lamnya ini lam apa? Lamul amr, maka yahdhar majzum bilamil amr. Al-Muslim, apa ya Rabbi Muslim? Fa'il. Falyahdharil Muslimu, maka seorang Muslim dia harus berhati-hati. Min hada, dari perkara ini. Ya, dari perkara ini. Jangan sampai dia sudah mengakui tauhid rububiyah, dia malah ya keliru dalam tauhid uluhiyah. Wal yaqbalil haqq. Yaqbal fil mudhari majzum juga dengan lamul amr. Al haqq apa i'rabnya? Ma'baru maf'ul bih. Wal yaqbalil haqq, dan dia mesti menerima kebenaran. Idza tabayyana lahu, jika telah jelas baginya, khususan terlebih khusus fi amri tauhid wal aqidati, dalam perkara tauhid dan akidah. Yaqbalul haqqa, maka seorang mukmin menerima kebenaran. Idza tabayyana lahu, jika sudah jelas bagi dia. Wa yakhafu ayusrafa anhu, dan seorang muslim dia khawatir jangan sampai dipalingkan dari dia mengenai hal ini. Fala yaqbaluhu ba'da dzalik, sehingga dia tidak dapat menerima kebenaran setelah hal ini. Ya. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, qul qul limanil ardu wa man fiha, katakanlah wahai musyrikin, milik siapakah bumi ini dan apa-apa yang di dalamnya. In kuntum ta'alamun, jika kalian mau mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka akan menjawab ini adalah milik Allah semua. Ya, qul afala tadzakkarun, katakanlah pada mereka, kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Ya. Qul man rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil adzim, katakanlah kepada mereka, ya, siapakah yang Rabb langit yang tujuh dan siapakah Rabb yang azim ini? Saya quluna lillah, mereka akan jawab ini adalah milik Allah. Ya, ini adalah milik Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah kalau begitu? Qul man biyadihi malakutis kulli syai'in wa huwa yujiru fala yujaru alaih. Ya, katakanlah kepada mereka, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu? Wa huwa yujiru, sedangkan dia yang menguasai itu melindungi, wala yujaru alaih, ya, dan tidak ada yang dapat berlindung dari azabnya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Saya quluna lillah, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah ini semua. Subhanallah, musyrikin Quraisy paham ini semua. Ya, qul fa afala ful fa anna tusrahu, qul fa anna tusharun, kalau begitu kenapa kalian malah bisa ditipu mengenai hal ini? Hah? Masya Allah. Ya. Hadhihi al-ayatu min surati al-mu'minun. Ayat-ayat ini dari surah al-mu'minun. Min surati al-mu'minun. Kok bukan suratul mu'minin? Mu'minun. Mudafun ilaih majrur. Kenapa? Ana ahsanta min babil hikayah. Ya, min bab al-hikayah. Baik. Itu misal ayat, semisal ayat-ayat allati fi surati Yunus, yang terdapat di surah Yunus, allati saqaha al-musannifu, yang juga dibawakan oleh musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mislu ghairiha, semisal yang lainnya minal ayati, dari berbagai ayat yang tuqarriru, yang menegaskan annal musyrikina, bahwa kaum musyrikin ya'tarifuna bi rububiyyatihi, mereka mengakui rububiyah Allah. Lakinnahum yu'ariduna fi tauhidil uluhiyah, namun mereka ya menentang dalam tauhid uluhiyah. Allah taala berfirman, qul limanil ardu wa man fiha, katakanlah kepada mereka, milik siapakah ya bumi ini dan apa-apa yang di dalamnya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Saya quluna lillah, mereka akan jawab ini adalah semua milik Allah. Ya. Mahada madamatil ardu wa man fiha lillah, maka selama bumi ini milik Allah dan segala apa yang ada di bumi ini milik Allah, kaifa ta'buduna al-asnama allati la tamliku syai'an, kenapa kalian malah beribadah kepada berhala yang tidak memiliki apapun? Wa ta'buduna al-qubura al-maitah, dan kalian menyembah kuburan yang telah mati, allati la hayata fi ashabiha, yang tidak ada kehidupan bagi orang yang ada di dalam kuburan tadi. Hah? Afala tadhakkarun? Afala tadhakkarun? Ya, barakallahu fikum. Kalau begitu, ya, kenapa kalian tidak mengambil pelajaran atas hal ini? Afala tadakkaruna anna alladhi yamliku al-ardha. Mengapa kalian tidak mengambil pelajaran bahwa zat yang memiliki bumi ini, wa man fiha, dan semua yang ada di bumi, wal mustahiqqu lil ibadah, dialah zat yang berhak untuk diberikan ibadah, diibadahi, duna hadhil asnami allati ta'budunaha, bukan berhala-berhala ini yang kalian menyembahnya. Ya, hadza iqamatun lil hujjati alaihim, inilah ya, ini adalah iqamah, penegakan hujjah kepada mereka. Bima ya'taribuna bih, dengan segala hal yang mereka akui, yang mereka tahu itu semua itu adalah Allah yang mencipta dan seterusnya. Alama jahaduhu, atas apa yang mereka tentang selama ini, yaitu tauhid uluhiyah. Fahum ya'taribuna bitauhid rububiyah, mereka mengakui tauhid rububiyah, wa yajhaduna tauhid al-uluhiyati, namun mereka menentang tauhid uluhiyah. Taib, di mata. Ya, di mata. Coba dibaca di mata di sini. Ya. Coba Fikri baca mata ini. Baiklah, tahap kokta namun mukir. Tahap kokta ya. Kata Malik, ini bacaan di matanya dulu. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di matan Kashf Syubhat, ya. Idza tahaqqaqta, apabila sudah jelas bagi Anda annahum muqirruna bihadza, bahwa musyrikin Quraisy mereka mengakui akan hal ini, mengakui tauhid rububiyah. Ternyata walam yudkhilhum fit tauhid, namun ternyata hal ini tidaklah serta-merta memasukkan mereka ke dalam tauhid. Artinya walaupun mereka beriman dengan tauhid rububiyah, tidaklah menjadikan mereka menjadi ahli tauhid. Ya, barakallahu fikum. Alladzi da'ahum ilaihi Rasulullah SAW, yang diserukan, ya, yang diserukan oleh Rasulullah SAW, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arafta anta, dan anda pun sudah mengetahui, anna tauhid alladhi jahaduhu, bahwa tauhid yang mereka musyrikin ingkari itu ada, alladhi huwa tauhidul ibadah, yaitu tauhid ibadah, yaitu ya, peribadatan kepada Allah semata, mereka ingkari. Alladhi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina al-i'tiqadah, yang dinamakan oleh musyrikin pada zaman kita sekarang disebut sebagai i'tiqad. Ya barakallahu fikum. Jadi orang-orang musyrik dahulu menamakan peribadatan mereka kepada orang-orang saleh disebut i'tiqad. Ya. Ya, jadi musyrikin zaman dahulu menamakan ini kita beribadah kepada Lata, Uzza, kepada Manat, ini namanya i'tiqad. Ya. Tapi barakallahu fikum. Kalau sekarang namanya bukan i'tiqad, namanya siapa? Tawassul. Kalau sekarang namanya tawassul, tapi kalau di zaman musyrikin Quraisy namanya apa? I'tiqad. Paham sini? Ngerti? Nah, jadi peribadatan kepada wali, orang soleh, ya, pada sunan, ya. Zaman dahulu musyrikin maupun zaman sekarang, itu di mata mereka adalah ketaatan, ketundukan kepada Allah yang paling tinggi, yang paling besar. Dan tentunya mereka menganggap ini bukan kesyirikan, ya, dalam rangka menyekutukan Allah, tidak, melainkan dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Oleh karena itulah mereka marah tatkala dituduh berbuat syirik. Ketika beribadah pada Allah dalam bentuk demikian, mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi summa. Kami tidak beribadah kepada mereka kok kecuali agar wali-wali ini, orang soleh ini yang kami ibadahi mendekatkan diri kepada mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Masya Allah. Ini ibadah besar mereka ini. Mereka menganggap ibadah mereka kepada Allah, haji ibadah besar, ya, sedekah ibadah besar, sholat ibadah besar, sholatnya tanpa sujud ya, puasa ibadah besar. Namun ibadah terbesar mereka kayak begini. Nah, musyrikin zaman sekarang juga kayak begitu. Ya, mereka semangat, rela keluar uang, waktu, energi untuk melakukan ibadah ini sampai mereka pergi ke Yaman, ke Tarim, kuburan habaib, ya, ke makam-makam wali, napak tilas di sana, mereka melakukan ibadah di sana. Allah musta'an. Ya, barakallahu fikum. Ya. Baik, baca syaratnya Fikri. Ibadatul Asnam. Ibadatul Asnam. Hadza huwa mahallu niza'i bainar rusuli wa bainal umami. Fal rusulu yaquluna lil umami ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Walakinnal musyrikina abaw. Illa al-baqa'u ala ibadatil asnam. Illal baqa'a. Illal baqa'a ala ibadatil asnam. Fal khusumatun bainal rusuli wa bainal umami hiya fi tawhidil uluhiyyati. Amma tawhidul uluhiyyati fa huwa mahallu ijma'in indal jami'i. Lam yakhafu fihi. Lam yukhalifu fihi. Wa innama khalifu fi khalafu. Wa innama khalafu fi tawhidil uluhiyyati. Fa huwa mahallu nizai. Wa huwa alladhi syari'a min ajlihi al-jihad fi sabilillah. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila an yashhadu an la ilaha illallah. Falau kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu minhum al-iqrar bi tauhid al-rububiyyah ma sama bainahum al-khusumata wa Maka ada alnya khusumatun isim sara khusumatun wala biza'un li annahum mutarifun. Nah, tay barakallahu fiik. Ya, dari mana Fikri bacanya tadi Fikri? Syarah ya. Fa idza arafta, maka jika Anda telah mengetahui annal musyrikina mukirruna bitauhidir rububiyah, bahwasanya kaum musyrikin Quraisy dahulu mereka sudah mengakui tauhid rububiyah. Wa annal ladzi jahaduhu huwa tauhidul uluhiyah. Dan yang mereka tentang dari tauhid adalah tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah, yaitu beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Wahum yakuluna, Nah, mereka menyatakan innallahu wal khaliqu ar-raziqu. Mereka menyatakan Allah lah sang pencipta, sang pemberi rezeki, al-muhyi al-mumitu, yang menghidupkan mematikan. Lakin namun idza qila lahum, namun jika dikatakan pada mereka, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah wahai musyrikin, mengucapkan la ilaha illallah, qalu, mereka malah mengatakan, ya, aja'al alihata ilahan wahida, apakah orang ini yang mereka maksud adalah nabi yang memerintahkan mereka mengucapkan kalimat tauhid, mereka mengatakan, apakah orang ini ingin menjadikan ilah kita, sembahan kita itu hanya ilah-ilah kita yang banyak hanya menjadi satu sembahan saja kepada Allah saja? Inna hadza la syai'un ajab. Hal ini sungguh sangat aneh. Ai idza qila lahum, yaitu jika dikatakan kepada mereka, "Ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian pada Allah. Ya. Dan janganlah kalian beribadah. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah sedikit pun dengan sesuatu apapun. Qalu kama qala qaumu Nuhin. Qala kama qala qaumu Nuhin. Maka mereka menjawab sebagaimana kaum Nuh berkata, min qablu, sebelumnya, min qablu. Hah? Kenapa bukan min qablin, kok malah min qablu? Hah? Nah, domahnya adalah pengganti mudhofun ilaih yang dihadap. Mudah-mudahan ilahnya bisa min qablihim, min qabli dzalik. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'ukh wa nasra. Janganlah kalian sesekali meninggalkan sesembahan kalian. Ya, jangan kalian tinggalkan wad, suwa, yaghuth, yaghus, ya'ukh, nasr. Lima orang soleh di masa Nabi Nuh yang sebelumnya, kajian sebelumnya ini. Kata dikaha ula'i al-musyriku, demikian pula mereka kaum musyrikun Quraisy. Kana al-jidalu alladhi bainahum wa bain ar-rasuli huwa fi ibadatillah. Perdebatan mereka antara mereka dengan Rasulullah SAW itu pada permasalahan peribadatan kepada Allah wahdah semata, la syarika lah, yang tiada boleh ada sekutu ya bagi Allah. Wa Rasul SAW yaqulu lahum, Nabi SAW berkata kepada mereka, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, tuflihu, maka kalian akan bahagia. Wahum yakulun, sedangkan mereka mengatakan, aja'al alihata ilahan wahidah, apakah orang ini ya Muhammad SAW hendak menjadikan ilah itu hanya ilah yang satu saja? Nah, ya, padahal musyrikin Quraisy beribadah juga kepada Allah selain meyakini dengan tauhid rububiyah, mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka puasa, mereka sholat tanpa sujud, mereka berdoa, berzikir. Namun tidak berguna tatkala mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya menyatakan hal ini, bahwa kata beliau, kalau orang sudah beribadah kepada Allah siang malam, kemudian dia berdoa kepada Nabi, kepada wali di kuburan, berarti dia telah mengambil atau menjadikan dua Tuhan. Berarti orang tersebut telah menjadikan dua Tuhan, ya, telah mengambil dua ilah, ya, dan dia dianggap belum bersyahadat la ilaha illallah. Paham gak sini? Karena ilah, ya, karena ilah maknanya makhluk yang diibadahi. Barakallahu fikum. Ya. Ini dikatakan oleh beliau ya, dalam suratnya kepada Abdurrahman bin Rabi'ah. Ya. Ini ada di kitab Ar-Rasail Syakhsiyah. Tabarakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Hah? Kadzalik, kemudian yaquluna hadza dinu abaina wa ajdanina. Lihat muqallid, apa muqallidun, musyrikin Quraisy itu muqallid. Mereka menyatakan ini adalah agama bapak-bapak kami, kakek-kakek kami. Hatta inna Abu Talibin, sampai-sampai Abu Talib indal wafati, ketika dia mati, lamma talaba minhu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ayyakula la ilallah, tatkala Nabi SAW, Rasul SAW meminta beliau, meminta Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah, aba ayyakula, dia menolak untuk mengucapkannya. Ya. Kenapa? Karena taklid kepada agama nenek moyang. Waqala, ada Nabi SAW bersabda tentang Abu Talib pamannya, huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Wa millatu Abdul Muttalib ibadatul asnami. Sedangkan agamanya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, adalah menyembah berhala. Hadza huwa mahallu niza'i bainar rusuli wa bainal umami. Inilah mahallu niza', titik tengkar antara para rasul dan umat mereka. Farrusulu yaquluna lil umami, para rasul berkata kepada para umat, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian pada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lakinnal musyrikin abau, namun kalangan musyrikin mereka menolak. Illa al-baqa', illa al-baqa'a. Ya. Kecuali ingin tetap ala ibadatil asnam, untuk tetap beribadah kepada berhala. Wal khusumatu, maka perselisihan bainar rusuli wa bainal umami, antara para rasul dan umat-umat, hiya, yaitu perselisihan tersebut, fit tauhidil uluhiyah, yaitu pada masalah tauhid uluhiyah. Amma tauhidur rububiyah, adapun tauhid rububiyah, fahuwa mahalu ijma'in, maka ini adalah titik ya, ijma'. Inilah tempat bersatunya mereka. Indal jami', semuanya, rasul dan umat. Lam yukhalifu fihi, umat-umat tidak ada yang menyelisih mengenai hal ini. Wa inna makhalafu, namun yang mereka umat-umat ini menyelisihi fi tauhidul uluhiyah, pada masalah tauhid uluhiyah, pemberian ibadah. Fa huwa mahallun niza', inilah titik tengkar. Wa huwal ladzi syuri'a min ajlihi, maka karena tauhid inilah disyariatkan, karena tauhid inilah al jihadu fi sabilillah, jihad, berperang di jalan Allah. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, umirtu, aku diperintahkan oleh Allah, an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, hatta yaqulu la ilaha illallah, hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ayyashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi dengan la ilaha illallah. Falau kana ar-rasulu yatlubu minhum al-iqrar bi tauhid rububiyyati, seandainya Rasul SAW hanya meminta kepada mereka pengikraran, pengakuan tauhid rububiyah saja, masara bainahum khusumatun wala nizaun, tentulah tidak akan ada pertengkaran, perselisihan antara mereka, antara rasul dan umat, ya, di annahum mu'tarifu nabih, karena umat pun mereka semua sudah mengakui akan hal ini, ya. Nanti kita lanjut lagi insyaallah, ya. Subhanahu wa ta'ala.